setia an janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bukalah mata hati, masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar. Masuk. Ya. Kamu beda dengan kita. Ku coba memahami bimbangnya nurani, ku pastikan semua. Dia gak pantas pacaran sama kamu. Siapa pantas buat aku? Cinta yang mengisi datang dan pergi, namun tak pernah bisa menyiapkanmu di benakku. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Tak lekang oleh waktu.